Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedere-sedere, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, azani wa azzakumullah, yang semoga mugi-mugi pinaringan rahmat hidayah semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kesempatan dumateng kita sedanten bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat, kita bisa melaksanakan salah satu ibadah, salah satu kesainan, sholat maghrib soho dilajengaken, dilanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas surat Al-Ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas ayat setunggal ngantos sekawan. Surat Al-Ikhlas insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedanten sampun apal nggih, kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ya. Dan alhamdulillah juga kita sedanten sering kata maos di dalam sholat, hampir sholat-sholat itu kita membaca surat Al-Ikhlas. Disunahkan ada petunjuk atau ada anjuran untuk membaca surat Al-Ikhlas, amargi keutamaan yang besar. Ya, surat Al-Ikhlas dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu tsulutsal Qur'an, seperti sepertiga bisa protelonipun Al-Qur'an. Menawi kita mau surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niki ganjaranipun pahalanya seperti kita mau sepertiga Al-Qur'an, sak pertelone Al-Qur'an. Pahalanipun ageng sangat, kathah sangat. Ya. Dan surat Al-Ikhlas ini, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalamnya terkandung kemurnian dan kebersihan. Al-ikhlas niku artosipun memurnikan ibadah dumateng Allah, membersihkan dari kotoran kesirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan suratipun niku surat Al-Ikhlas. Ikhlas niku artosipun murni, resik, bersih. Ya, membersihkan kotoran kesirikan, memurnikan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelaskanlah kepada para sahabat dumateng kita umatipun. Pilih Allah niku ahad. Ahad itu esa, satu, tunggal. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Kita menggantungkan segala kebutuhan, kebetahan kita, segala masalah kita gantungkan, kita pasrahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, boten gadah putra, tidak punya anak. Allah itu satu. Wa lam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Tidak pula diperanakkan, boten gadah bapak, boten gadah ibu. Allah itu esa, tunggal, satu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, sama, mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini arti dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tadi ikhlas nggih. Ikhlas niku artosipun murni dan bersih. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas niki Allah menjelaskan, Allah pengin dumateng kita memurnikan ibadah dumateng Allah mawon. Ya, jadi dalam segala hal kita meminta pertolongan, kita dalam melakukan ibadah, niat tujuanipun hanya kepada Allah. Bersih, ikhlas niku murni bersih, boten enten campuran, tidak ada kotoran, kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini arti dari surat Al-Ikhlas. Kemudian di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala tadi jelaskan, kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu ahad. Salah satu, salah setunggalipun nami Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad, yang artinya Maha Esa. Ya, atau tunggal. Esa niku tunggal, satu. Satu niku maksudipun napa? Allah Maha Esa. Esa dalam segala hal. Sedanten perkawis Allah niku namung setunggal dalam sedanten perkawis segala hal. Allah niku namung setunggal. Ya. Yang pertama adalah secara zat Allah niku satu. Boten kathah. Ya. Amargi enten agami ingkang gadah Tuhan atau punya sesembahan ingkang kathah, politeisme, agama yang menyembah banyak Tuhan. Berbeda dengan Islam nggih. Menawi agami Islam niku namung nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah kita hanya memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tipun Allah niku setunggal. Ini tunggal atau esa. Kemudian ingkang nomor kali, Allah itu Maha Esa atau tunggal dalam rububiyah. Rububiyah niku maksudipun pencipta. Ingkang nyiptakaken langit, yang menciptakan bumi niku namung Allah setunggal mawon. Dados Allah niku setunggalipun yang menciptakan langit dan bumi, tidak dibantu siapa saja. Ya, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan gunung sedanten niku namung Allah, yang menciptakan laut Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan sawah sabin Allah sedanten yang ada di langit dan bumi, itu yang menciptakan hanya satu Allah saja. Ini maksud dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah yang Maha Esa itu, yang menciptakan segalanya itu hanya satu Allah. Juga dalam pengaturan nggih, ngatur pengaturan Allah niku mengatur siang dan malam nggih. Matahari srengenge pada pagi hari jedul nggih. Kemudian tenggelam, kemudian muncul bulan pada malam hari, yang ngatur alam semesta siang dan malam, yang mengatur musim kemarau niki musim hujan, yang mengatur angin sedanten niku namung Allah setunggal. Ya, tidak ada yang membantu atau menyaingi Allah. Malaikat itu hanya suruhan nggih, didawuhi Allah semuanya, pengaturan komando itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kekuasaan yang menguasai laut niku Allah subhanahu wa ta'ala, yang menguasai gunung niku Allah subhanahu wa ta'ala. Dados ampun ngantos ada pemahaman bapak-bapak, ibu-ibu, ada pemahaman penguasa laut selatan niku Nyi Loro Kidul mboten. Yang menguasai laut selatan atau laut utara atau laut timur, barat, sedanten, yang berkuasa, yang mengatur adalah satu namung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Pundimawon, gunung Kelut, ya, semua yang berkuasa, yang mengatur itu Allah. Misalipun ada gunung meletus, itu kehendak Allah. Semuanya di bawah perintahipun Allah. Nggih, mboten enten, tidak ada istilahipun ya, penguasa gunung, ingkang bau reksa gunung, tidak ada. Semua ingkang bau reksa danyang itu hanya Allah, sang penguasa tunggal. Semuanya itu tunggal namun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kul huwallahu ahad, jelaskanlah, pahamilah gitu. Ketah kita ngertosi, ketah kita yakini, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Allah itu ahad, tunggal dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah artosipun dalam ibadah. Menawi kita ibadah niku namung dumateng Allah kemawon nggih. Dados Allah itu tunggal artosipun kita manusia di dalam ngelaksanakaken, dalam melakukan ibadah niku niat tujuanipun namung dumateng Allah. Kita sholat nggih niatipun napa? Patos ganjaran dumateng Allah. Kita siam berpuasa, kita niat melaksanakan perintah cari pahala kepada Allah. Kita sedekah, kita infak, niat hanya memohon meminta pahala dari Allah. Kita haji umroh, kemudian kita menyembelih binatang nggih, kemudian kita berdoa nggih, berdoa niku namung dumateng Allah. Ampun ngantos kita salat nggih, amargi enten tiang niku salat, poso dumateng Allah, cari pahala kepada Allah. Tapi saat berdoa nyuwun ya, berdoa kepada pohon, berdoa kepada gunung, penunggu nggih, ingkang bau reksa atau yang lain, tidak boleh, ampun ngantos. Seluruh ibadah niku namung kita tujukan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini arti dari kul huwallahu ahad. Kita terus kita sampun apa? Sampun kita sering maos, katakanlah, yakinilah, pilih Allah niku ahad tunggal dalam segala hal. Yang menciptakan langit bumi hanya Allah. Menawi kita gadah panyuwunan, kita gadah kebetahan, kita gadah kegayuan nggih, napa mawon kita hanya meminta kepada Allah. Kita minta pengin supados mlebet swarga, nyuwun dumateng Allah. Kita pengin sugih, kaya, lancar rezeki, nyuwun dumateng Allah. Pengin jodoh ingkang gadereng gadah jodoh, nyuwun dumateng Allah. Pengin gadah putra anak, nyuwun dumateng Allah. Sedanten kebetahan kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi al-ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 73 ya, menjelaskan tentang rububiyah penciptaan, pilih sedanten apa yang ada di langit bumi itu hanya ciptaan Allah saja. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ula innalladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ula. Ya, Allah jelaskan, wahai manusia, Allah paring perumpamaan, penjelasan. Dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut. Ya, kita simak, kita pahami penjelasan Allah. Sesungguhnya segala sesuatu yang disembah selain Allah itu tidak dapat menciptakan seekor lalat. Sedanten ingkang disembah selain Allah, enten tiang niku nyembah patung, enten tiang niku nyembah nopo nggih, sapi, enten tiang nyembah nopo mawon, semua sesembahan yang disembah oleh manusia boten saged nyiptakaken laler nggih. Laler mawon niku boten saged. Yang bisa ingkang saged nyiptakaken laler niku namung Allah Subhanahu wa taala. Laler niku nggih, makhluk binatang kewan ingkang alit nggih, namung alit mawon boten enten sing saged nyiptakaken, apalagi gunung yang besar itu Allah, apalagi laut yang luas itu Allah, apalagi langit yang begitu tinggi, boten enten ingkang saged nyiptakaken kejawi Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'ulah, walaupun semua orang jin manusia sedanten bersatu kerjasama tolong menolong nggih nyiptakaken laler setunggal niku mboten saged. Semua manusia sing pinter-pinter ilmuwan nggih, semua jin yang kuat misalnya bersatu menciptakan seekor lalat itu tidak bisa. Lalat yang hidup nggih, bukan benda mati robot nih, tapi lalat yang hidup bisa terbang sendiri, bisa mencari makan, punya akal, boten saged ingkang sedanten boten saged, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ingkang nedahaken bagaimana kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahus Samad. Allah niku As-Samad. Salah satu nama Allah ingkang nomor kalih wau As-Samad. Yang pertama Al-Ahad, yang kedua adalah As-Samad. As-Samad niku artosipun napa? Dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, As-Samad itu adalah Al-Mustaghni an kulli ahad. Allah yang maha tidak membutuhkan segala sesuatu. As-Samad itu Allah ingkang boten betahaken sinten mawon. Wal muhtaju ilaihi kullu ahad. Dan Allah atau sedanten niku betahaken dumateng Allah. Niku As-Samad. As-Samad niku artosipun Allah ingkang boten betahaken sinten mawon napa mawon kosa wangsulipun sinten mawon napa mawon pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku As-Samad. Kita dos As-Samad niku segala yang dibutuhkan oleh makhluk. Langit niku betahaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Srengenge matahari betahaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi boten enten Allah hancur binasa. Bulan kemudian gunung, lautan, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat betahaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita manusia, hewan, tumbuhan, betahakan Allah agar bisa hidup, diparingi oksigen, diparingi makanan, diparingi minuman, membutuhkan Allah. Apalagi kita manusia, kita menungso, manusia itu paling, yang paling membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap detik kita bernafas, ambekan oksigen itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau Allah tidak memberikan udara, oksigen kepada kita, kita akan mati. Setiap detik kita bernafas, kemudian setiap hari kita, jantung kita bisa berdetak. Jantung kita bisa berdetak itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berhenti kita akan mati, meninggal. Kita bisa melihat, kedap, bisa mendengar. Semuanya itu membutuhkan pertolongan Allah, otot. Kita bisa bergerak, mata kita saged kedap. Kemudian mulut kita saged ngulu, bisa menelan, otot. Itu membutuhkan semuanya, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Allah. Sedanten bahwa Allah itu As-Samad. Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah tidak butuh matahari. Allah itu mboten betahaken srengenge. Allah mboten betahaken bulan. Allah mboten betahaken daharan. Allah mboten betah unjuan. Allah mboten betahaken napa mawon. Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Allah maha kuat, Allah maha kaya. Ya. Ini As-Samad. Akan tetapi semua membutuhkan Allah. Air membutuhkan Allah, matahari membutuhkan Allah, binatang membutuhkan Allah, manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini arti As-Samad. Al-Mustaghni an kulli ahad wal muhtaju ilaihi kullu ahad. Ya, zat yang tidak membutuhkan apapun dan apapun, siapapun membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita hafal. harus kita hayati, harus kita yakini dalam hati kita. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada masalah, kalau kita ada suatu problema, maka kita harus pasrahkan kepada Allah. Ya, Allahus Somad itu artinya Allah tempat menggantungkan segala permasalahan kita, segala kesulitan kita, kita gantungkan kepada Allah. Artinya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti lancar, pasti selesai, pasti Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Menawi kita tadi menggantungkan seluruh hidup kita total pasrah kepada Allah. Ya, jadi Allahus Somad itu Allah tempat bergantung. Kita menggantungkan segala masalah kepada Allah. Maka kita akan puas, ya, marem, karena Allah akan memberikan yang terbaik. Berbeda dengan kalau kita menggantungkan kepada manusia. Kalau kita ada masalah, kemudian ada kesulitan, kemudian kita tergantung kepada tiang sanes, tergantung kepada manusia yang lain, pasti kita akan kecewa. Karena manusia itu lemah, manusia itu kadah kekurangannya. Benten Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sempurna, Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Kita pasti akan puas dan akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Menawi kita memasrahkan diri kita, segala masalah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus kita pahami, harus kita hayati. Allahus Somad. Mari kita pasrahkan, mari kita gantungkan segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah akan memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid. Allah itu tidak beranak. Allah niku mboten gadah putra. Allah itu tidak punya anak. Amargi nopo? Amargi karena anak itu akan sama atau mirip dengan tiang sepuh. Nih, biasanipun putra kita nih, itu pasti ada kesamaan, pasti ada kemiripan dengan orang tuanya. Ya, niku naminipun anak niku nggih biasanipun sami atau persis mirip dengan tiang sepuh. Sedangkan Allah itu tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mirip. Boten enten sing saged nyaingi Allah. Kalau Allah, menawi Allah gadah anak putra, berarti anak ini mungkin nyaingi Allah. Anak ini ku badhe punya kemiripan, kesamaan dengan Allah, dan itu tidak boleh. Boten angsal ingkang saged nyaingi Allah, itu tidak boleh. Maka Allah boten, tidak boleh punya anak, dan tidak mungkin punya anak. Ya, karena nanti akan menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ki hadis qudsi. Hadis qudsi niku hadis ingkang saking Allah secara langsung lafadznya. Syatamani ibnu Adam. Enten tiang manusia itu yang mencela, merendahkan, menghina aku. Allah ngendika, enten tiang niku ya, menghina Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yambaghi lahu an yastimani, dan tidak pantas ya, boten pantas enten tiyang niku kok menghina Allah, ngerendahkan Allah itu tidak pantas. Wa takadzabani wa ma yambaghi lahu, dan ada manusia yang mendustakanku, dan tidak pantas manusia itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan tiang atau orang yang mencela Allah, enten tiang yang menghina Allah itu maksudnya gimana? Amma satmuhu, celaan hinaan manusia, faqauluhu inna liwalad, enten tiang orang yang mengatakan Allah gadah putra, Allah punya anak, itu menghina Allah, menghinakan Allah, merendahkan Allah. Menawi enten tiang punya keyakinan atau pangandikan pilih Allah itu punya anak, itu menghina, merendahkan Allah. Wa amma takdibuhu, sedangkan pendustaan manusia kepadaku adalah qauluhu laisa yu'iduni kama bada'ani, bahwa Allah tidak akan mungkin menghidupkanku sebagaimana aku telah diciptakan pertama kali. Ya. Syahid atau intinya dari hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa lam yalid, Allah itu tidak punya anak. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuat, tidak membutuhkan yang lain, tidak butuh anak, boten betahaken garwa, istri, suami, tidak membutuhkan siapapun pasangan. Ya, karena Allah itu maha sempurna. Kalau ada orang nih, menawi enten tiang yang berkata Allah itu punya anak, itu telah menghina, mencela dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kedah kita ngatos-atos, termasuk sekedap meling enten acara Natal nggih, Natalan. Natal niku artosipun kelahiran nggih, dados Natal niku artosipun kelahiran. Kelahiranipun sinten? Yesus anakipun Allah. Nggih, dados Natalan niku adalah acara upacara peringatan lahirnya anak Allah. Kita kedah ngartos-atos. Ampun ngantos tiang Islam melu-melu. Ampun ngantos kita tiang Islam ikut-ikutan dalam perayaan Natal. Amargi wau. Kalau kita ikut-ikut, ikut Natalan ke gereja atau mengucapkan hari Natal dan yang lain, berarti kita telah menyatakan pilih Allah itu punya anak. Dan tadi Allah nedahaken menawi enten tiang berkata Allah itu punya anak, dia telah mencela Allah, sudah merendahkan Allah. Itu termasuk pelecehan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun ngantos kita ikut-ikutan. Ngantos-atos nih bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bukan perkawis ingkang sepele atau ringan. Masalah Natal itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, tidak pula diperanakkan nggih, tidak pula diperanakkan, bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, artinya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Amargi menawi Allah itu diperanakkan, berarti Allah itu ada awal, lahiri tahun pinten, ada awal. Menawi Allah itu awal, lahiri pun tahun pinten, berarti ada akhir, Allah itu akan mati. Ya, dan tidak mungkin Allah itu akan mati. Ya, berarti Allah itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, amargi menawi punya bapak ibu zaman lumayan boten enten. Dereng enten, dan itu tidak boleh bagi Tuhan atau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal wal akhir, di dalam surat Al-Hadid Allah menyatakan dialah yang maha pertama. Ya, tidak ada yang mendahului Allah. Dados boten enten yang mendahului sebelum Allah, wal akhir, tidak ada yang setelah Allah. Ya, kemudian di dalam ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama apapun siapapun yang menyaingi, mirip, setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang sakit nyaingi Allah dalam segala hal, itu tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, mirip dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa pelajaran hikmah dari surat Al-Ikhlas. Mugi-mugi saged bermanfaat dumateng kita, paring pangertosan, pemahaman ingkang leres, kemudian saged kita amalaken nggih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa nyuwun namung dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, menawi enten masalah, menawi enten problema, kalau ada kendala dalam kehidupan kita, monggo kita pasrahaken dumateng Allah, kita tawakal dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar ingkang paling sae, yang terbaik dalam menyelesaikan segala masalah kita. Ya, kemudian juga tadi tidak boleh nih kita punya keyakinan atau punya ucapan pangandikan pilih Allah itu punya anak, itu tidak boleh, termasuk acara Natalan ampun ngantos melu-melu derek upacara keagamaan tiang sanes. Ya, sampai di sini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cekapi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.